إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأحبة إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله kita masih melanjutkan pembahasan Ahkamus Siyam atau Kitabus Siyam yang terdiri beberapa bab, 5 bab yang disebutkan, dan kita masih pada bab yang pertama. Telah disebutkan pada kajian lusa kemarin dari sisi dalilnya dan juga dari sisi hikmahnya. Melangkah berikutnya pada malam hari ini, bagaimana cara menentukan masuknya Ramadan, demikian pula mengakhirinya. Ada 3 cara yang untuk kita ingat seterusnya. Yang pertama telah disebutkan, ru'yatu hilalih, melihat hilal dengan dasar ayat Al-Quran dan demikian pula hadis yang sahih. Firman Allah Jalla wa'ala pada surat Al-Baqarah, dalilnya pada Al-Quran, ayat ke-185, faman syahida minkumusyahra falyasumhu. Perhatikan ayat ini, faman syahida, maka siapa yang telah menyaksikan. Allah Jalla wa'ala sebut dengan kata dan memilih kata dengan syahida. Syahida, menyaksikan. Nah, dengan mata. Faman syahida minkum, siapa yang menyaksikan di antara kalian, kaum muslimin, asyahra, bulan itu, nam, yakni maksudnya hilal, siapa di antara kalian yang telah menyaksikan, melihat adanya hilal, falyasumhu, maka berpuasalah. Maka hendaklah keesokan harinya berpuasalah untuk memasuki Ramadan. Berdasar dari ayat ini, menunjukkan bahwa menentukannya dengan ru'yah, dengan melihat melalui kata syahida. Sengaja Allah tidak ambil atau pilih dengan kata hasaba. Hasaba menghitung. Barang siapa yang menghitung di antara kalian bulan itu, atau dengan kata lain barang siapa yang telah melakukan hisab di antara kalian, Allah Jalla wa'ala tidak menyatakan demikian. Maka tentu bahasa pilihan yang Allah Jalla wa'ala sebutkan memiliki makna tentunya yang jauh dan berarti. Sehingga dengan itu setiap orang yang berpikir dan mencermatinya pasti akan memahaminya. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan salafun salih, menentukannya melalui ru'yatul hilal. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian dengan ru'yahnya. Artinya berdasarkan dengan ru'yatul hilal. Nah, Allah Jalla wa'ala perintahkan melalui lisan Rasulnya, sumu, berpuasalah kalian berdasarkan ru'yahnya. Mungkin ada syubhat, kalian menentukan Ramadan tidak mau pakai hisab. Kalian melakukannya dengan ru'yatul hilal. Tapi mengapa kalian ketika menentukan waktu salat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, di situ ada jadwal salatnya, bukankah itu dengan hisab? Kata mereka. Nah, maka ini syubhat yang harus dijawab. Maka kita jawab dengan hadis ini. Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada Rasulnya dan Rasul merintahkan kepada kita menentukan puasa adalah dengan ru'yah, berdasarkan perkataan yang beliau sampaikan, sumu, berpuasalah kalian. Beliau tidak menyatakan sallu, salatlah kalian, liru'yatihi. Nah, maka tentunya terbedakan di situ. Nah, karena masalah menentukan masuknya puasa telah ditentukan caranya secara khusus adalah dengan melihat ru'yatul hilal. Dan itu adalah cara yang sangat sederhana. Mengapa Allah Jalla wa'ala jadikan cara yang sederhana? Agar setiap hambanya bisa memperhatikan atau melakukannya. Sehingga dengan demikian mereka bisa menempuh cara itu, melakukannya. Nah, dan itu tidak memberatkan buat mereka karena hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Ketika masuknya Ramadan, ketika mengakhiri Ramadan. Demikian pula ketika menentukan satu Dzulhijjah. Kapan terlihatkah hilal pada 29 Dzulqa'dah ataukah tidak? Untuk menentukan kapan jatuhnya 9 Dzulhijjah hari Arafah saat wukufnya jamaah haji di Arafah. Maka di situ ditentukan kapan mulai satu Dzulhijjahnya. Nah, dan perkara-perkara yang lainnya. Maka masalah puasa ditentukan adalah dengan cara ru'yatul hilal. Allah sengaja jadikan syariat ini mudah untuk bisa diamalkan masing-masing individu. Yang kedua adalah asy-syahadatu 'ala ru'yah. Asy-syahadah, persaksian, 'ala ru'yah, terhadap yang menyaksikan. Menunjukkan cara yang kedua ini dia tidak menyaksikannya sendiri, akan tetapi mendapatkan informasi. Asy-syahadatu 'ala ru'yah au al-ikhbar anha, atau pemberitaan tentangnya. informasi yang dia dapatkan. Maka dia bisa pakai dan dia bisa pegang selama persaksiannya itu benar. Nah, maka puasa berdasarkan ru'yah seorang muslim yang adil, mukallaf, yakfi ikhbaruhu bidzalik, maka mencukupi pemberitaan informasi darinya. Adakah cara ini dalilnya? Naam. Suatu riwayat dari Abu Dawud dan yang lainnya. Demikian pula disahihkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim. Dan juga disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi. Adalah perkataan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, tara an-nas al-hilal. An-nas, manusia, para sahabah di masa itu saling memperhatikan, melihat hilal. Fa'akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku, kata Ibnu Umar, sampaikan berita atau kabar, anni ra'aitahu, bahwa aku melihatnya. Sahabat yang melihat hilal pada waktu itu adalah Ibnu Umar, maka disampaikanlah hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sebagai rasul, beliau juga sebagai penguasa. Sehingga siapa yang telah menyaksikan secara jujur, mendapati atau menyaksikan adanya hilal, maka sampaikan kepada waliul amr. Maka disampaikanlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasama, maka beliau berpuasa, wa amaran nasa bisiyamih, maka beliau perintahkan manusia, para sahabat, untuk puasa berdasarkan persaksian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, ini salah satu dalil yang menunjukkan diperbolehkannya puasa melalui persaksian yang telah melihat hilal. Yang ketiga, ketika cara pertama dan kedua sudah dilakukan dan tidak bisa mendapatkan hasilnya, maka ikmal, menyempurnakan. Iddati syahri Sya'ban 30 yauman. Ikmalu iddah, menyempurnakan bilangan syahri Sya'ban, bulan Sya'ban, 30 yauma, sebanyak 30 hari. Nah, sebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamas syahru 29 yauman. Bulan itu hanyalah 29, berapa? 29, 29 yauman, 29 hari. Ketahuilah dalam Islam itu bulan hanya 29 yauman, 29 hari. Fala tasumu hatta tarauhu. Maka jangan kalian berpuasa sampai atau sehingga kalian melihatnya. Nya maksudnya al-hilal. Perhatikan kata Nabi, la tasumu, jangan kalian melakukan atau memulai puasa sampai kalian melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarauhu. Jangan kalian berbuka pula sampai kalian melihatnya. Berbuka di sini mengakhiri Ramadan untuk memasuki Syawal. La tasumu hatta tarauhu wa la tuftiru hatta tarauhu. Wadih? Naam. Maka prinsipnya tetap kembali kepada hilal. Naam. Fa in ghumma alaikum, jika terhalang oleh kalian, cuaca itu terhalang, tidak terang kondisinya, baik itu berupa mendung ataupun yang lainnya, faqdurulah. Faqdurulah maknanya atimmu syahra Sya'ban 30 yauman. Sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. 6. Mudah atau tidak? Mudah. Dan itulah sifatnya al-Islam, dinullah, sifatnya dalam mudah. Dua cara tadi, ketika tidak bisa dilakukan, maka solusinya cara yang ketiga, ya tinggal sempurnakan bilangan, karena 29 Syakban tidak tampak, maka besok hari terakhir dalam penanggalan setiap bulannya berakhir hanya 30 hari. Sehingga esoknya langsung tanggal 1. Tidak ada tanggal dalam Islam 31. Tidak ada tanggal dalam Islam 28 hari. 6. Kata Nabi, imma hakadha. 6. Atau hakadha, hakadha, hakadha. Menghentakkan tangan, jari jemarinya, kanan dan kiri dua kali, kemudian yang ketiga satunya ditutup, yakni 29 hari. Atau kalau tidak, kata Nabi, demikian, demikian, demikian tiga kali. Berarti 30. 6. Itulah agama yang Allah turunkan. Selesai sudah tiga cara tadi, itulah yang dikenal oleh Salafun Salih. Wa khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, beberapa perkara yang harus diketahui, diantaranya siapa yang diwajibkan untuk puasa Ramadan, maka jawabannya, kullu muslim mukallafin qadirin. Setiap muslim yang mukallaf, yang sudah dibebankan amanah dari Allah Jalla wa'ala untuk menjalankan syariat agama ini, itulah mukallaf. Qadirin adalah dia mampu untuk menjalankannya. Berdasarkan kalimat ini, maka yang tersirat, la yajib ala kafir. Maka tidak diwajibkan puasa Ramadan itu bagi orang kafir. Mengapa alasannya? Tentu jawabannya karena dia bukanlah Islam. Maka yang diwajibkannya adalah muslim mukallaf qadirin. Bagaimana jika ada orang kafir berpuasa Ramadan? La yasihhu minhu. Maka tidak sah darinya. Dari apa yang dia perbuat. Kenapa? Karena dia bukan Islam. Inna dina indallahil Islam. Bagaimana jika ada orang kafir bertaubat, dia masuk Islam di pertengahan bulan Ramadan, apa yang harus dia lakukan? Jawabannya adalah shoma al-baqi, maka dia puasa yang selanjutnya. Misalkan dia masuk Islam pada 9 Ramadan, maka dia cukup melanjutkan tanggal 10 Ramadan sampai berakhir dari Ramadan. Bagaimana dengan puasa tanggal 1 sampai 9 Ramadannya? Tidak terhitung dan tidak perlu untuk diqadha. Tidak perlu untuk dibayar nanti selesai Ramadan. La yalzamuhu qadha ma sabaqa ahal al-kufur. Tidak mengharuskan baginya untuk mengqadha di saat dia dalam keadaan kekafirannya. 6. Demikian pula tidak wajib puasa ala saghirin, hadap anak yang masih kecil. Tidak wajib. Wa yasihhu shaum min saghirin mumayyiz. Dan sah puasanya dari anak yang kecil yang mumayyiz. Jika dia puasa, maka sah puasa yang dia lakukan. Sinnul mumayyiz, umur yang sudah mumayyiz, kisaran umur 7 tahun yang sudah bisa membedakan baik dan buruk. 6. Beda mumayyiz dengan baligh. 6. Maka mumayyiz lebih awal, dia sudah mulai bisa membedakan. Sehingga ketika dia puasa, yakunu fi haqqihi nafilah, maka puasanya sebagai puasa nafilah, puasa sunnah. Berkedudukan sebagai puasa nafilah. Tidak wajib puasa bagi majnun, bagi orang yang hilang akal, orang yang dalam keadaan gila. 6. Seandainya orang gila ikut puasa, lam yasihha minhu li'adamin niyyah, dia tidak sah keberadaan puasanya dengan alasan adamun niyyah, tidak adanya niat. Menunjukkan bahwa puasa Ramadan mengharuskan niat. Perlu diketahui bahwa puasa Ramadan itu mengharuskan niat. Maka ditanyakan pula apakah niat itu cukup sekali untuk satu bulan atau niat itu diperbarui setiap harinya. Sejak di malam Ramadan, besok mau puasa, di malamnya dia sudah berniat untuk puasa. Atau batas akhirnya sebelum masuknya waktu fajar. 6. Wallahu a'lam adalah pada setiap harinya. Maka cukup maksudnya niat itu di dalam hati. Bukan dilafadzkan. Sebagaimana dipahami oleh sebagian orang. Sehingga yang sering kita saksikan habis sholat tarawih kemudian dipimpin imam. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana lillahi ta'ala. Ini bukan berdasarkan hadis, bukan pula pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW dan tidak pula dari salah seorang sahabah, tetapi mungkin disusun, dibikin dalam lafaz bahasa Arab. Yang artinya nawaitu sauma ghadin, aku puasa, berniat puasa untuk esok. 6. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri, untuk melakukan puasa yang wajib Ramadan lillahi taala, puasa Ramadan lillahi taala, karena Allah taala. 6. Maka tidak semua kemudian lafaz yang dalam bahasa Arab kemudian teranggap dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasanya orang kita itu paling gampang tergiur dengan lafaz yang berbahasa Arab. Kadang-kadang disampaikan hadis ternyata hadisnya dhaif, hadisnya maudhu, kalimatnya bahasa Arab. 6. Sehingga tersebar di kalangan umat padahal itu bukan sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kalau sudah bisa bahasa Arab bisa menyusun kalimat yang kita inginkan bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ataupun sebaliknya. Maka demikian tadi niat-niat seperti itu tidak ada asalnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dibenarkan untuk diamalkan. Niat mengharuskan tetapi caranya bukanlah dilafadzkan, cukuplah di dalam hati. Tidak wajib puasa dilakukan secara langsung bagi orang yang sakit, yang dia tidak mampu untuk puasa. Artinya jika seseorang merasa berat ketika sakit untuk berpuasa, maka dia udzur untuk kemudian nanti akan dibayar selesai Ramadan. Wala ala musafir, demikian juga tidak pula bagi orang musafir. Maka kedua kondisi atau kedua jenis manusia tadi wajib untuk mengqadha. 6. Mengqadhanya di saat sudah berakhir udzurnya. Di saat sudah berakhir udzurnya. Sesuai dengan firman Allah Jalla wa'ala, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Kesiapa di antara kalian yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, maka gantilah di hari-hari lain di luar Ramadan. Nah, ini tentang kedua jenis golongan manusia tadi. Maka redaksi perintah untuk puasa itu ditujukan kepada siapa? Jawabannya adalah untuk seluruh lapisan kaum muslimin. Baik muslimin itu al-muqim atau al-musafir. Baik dia dalam kondisi muqim ataupun musafir. Baik dia dalam keadaan sahih ataupun marid. Dalam keadaan sehat ataupun sakit. Yang jelas dia tetap mengharuskan untuk puasa. Apakah puasa di saat Ramadannya ataupun nanti akan harus dibayar. Demikian pula kepada orang yang suci. Artinya dia tidak mengalami kendala-kendala halangan. Termasuk juga wanita yang haid dan nifas. Nah, dan juga termasuk kepada orang yang pingsan. Fa inna haula kullahum yajib alaihim as-saum fi dhimamihim. Maka ketahuilah semua jenis tadi wajib untuk puasa pada perjanjian mereka antara dirinya dengan Allah Jalla wa Ala. Ada yang diperintahkan secara langsung, ada yang harus ditunda karena suatu sebab. Nah, maka dari golongan-golongan tadi, kalau ditanya siapa yang diwajibkan secara langsung di saat Ramadan untuk puasa, yang pertama adalah as-sahih, ya, orang yang sehat. Ya, kita ambil dari apa yang disebutkan tadi. Yang kedua al-muqim, dia muqim, tidak safar. Sementara muqim ada juga yang diperkecualikan, illa al-haid wan-nufasa. Kecuali wanita yang haid dan nifas. Dia muqim, tapi dia tidak diwajibkan puasa karena ada kendala. Nah, maka yang diwajibkan secara langsung as-sahih al-muqim illa al-haid wan-nufasa. Orang yang sehat, orang yang muqim, kecuali wanita yang haid dan nifas. Siapa di antara mereka yang cukup mengqadha saja? Siapa yang cukup mengqadha saja dari golongan-golongan tersebut? Jawabannya adalah al-haid wan nufasa, wanita yang haid dan nifas. Bukankah dia tidak bisa langsung, tapi nanti dia akan mengqadhanya. Demikian juga orang yang sakit yang tidak mampu untuk melakukannya secara langsung di saat Ramadan. Nanti akan diketahui bahwa orang sakit ada dua bentuk. Ada sakit yang bisa sembuh, ada sakit yang sangat kecil kemungkinan tipis untuk bisa sembuh. Maka yang sakit yang nantinya bisa sembuh biidznillahi ta'ala tentunya, maka dia bisa memilih. Kalau dia merasa berat untuk puasa di saat Ramadan, dia udur. Tapi dia harus mengqadhanya. Beda dengan orang yang sakit terus menerus, kronis, kemungkinan kecil untuk bisa sembuh, maka dia hari puasa dia tidak puasa, selesai Ramadan pun dia tidak puasa, tetapi cukup dia mengeluarkan fidyah. Golongan yang ketiga adalah yang memilih di antara dua. Siapa golongan itu? Al-musafir. Orang musafir dia memiliki pilihan. Di saat Ramadan dia bisa tetap melangsungkan puasanya kalau memang dia merasa kuat. Nah, maka dia tetap puasa. Tapi kalaupun dia merasa berat atau dia ingin tidak puasa, fa'alaihi al-khiyar, maka dia mempunyai pilihan. Dia bisa tidak puasa, tapi konsekuensinya dia mengqadha. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang sakit tadi. Orang sakit yang bisa sembuh. Maka silahkan dia mau bertahan sampai terbenamnya matahari sehingga hari itu dia tetap puasa. Atau kalau ternyata dia sudah tidak tahan, maka dia buka puasanya. Tapi nanti mengqadha. Nah. Di sana pula ada golongan yang dibolehkan untuk tidak puasa karena udzur. Kemudian ketika udzurnya sudah berakhir di pertengahan hari Ramadan, dia mengharuskan untuk menahan diri dari apa yang menjadi keharusan layaknya bagi orang yang berpuasa. Siapa golongan itu? Al-musafir yaqdamu min safari. Musafir yang datang sudah balik dari safarnya. Maka dia di saat itu tadinya dia dalam keadaan safar tidak puasa, sampai di rumahnya dia harus menahan diri tidak makan dan minum dan apa-apa yang menjadi larangan bagi orang berpuasa sampai terbenamnya matahari. Contoh musafir tadi sampai di rumahnya jam 2 siang. Nah, maka sejak itu jam 2 siang sampai terbenam matahari dia tidak boleh makan, dia tidak boleh minum. Nah, sebagaimana layaknya orang berpuasa. Kenapa demikian? Karena sudah berakhir udzurnya. Jadi bukan udzur itu satu paket. Dari mulai dia hari itu tidak puasa, berarti dari mulai terbitnya fajar sampai terbenam matahari, dia berhak untuk itu. Tidak, tapi sudah berakhir udzurnya, kembali kepada hukum asalnya. Dia ikut aturan sebagaimana orang berpuasa, walaupun hari itu dia berhutang. Walaupun hari itu dia berhutang. Makanya kalau safar ya upayakan mau pulang itu menjelang maghrib aja ya. Muter-muter dulu di Denpasar begini nanti kubus. Nah. Ya jangan begitu itu apa ngakali ya. Nah. Al-muhim itu maksudnya. Ya kalau datang ya kemudian jam 2 atau asar lah, kalau datangnya jam 10 pagi. Nah. Masih lama buka puasanya. Golongan yang kedua, al-haid wa nufasa, orang haid, wanita haid dan nifas yang sudah suci, sudah bersih. Maka semenjak itu dia menahan diri dari makan dan minum sampai terbenamnya matahari. Kalau bersihnya sore hari masih mending, tar lagi, cuma sebentar dia. Nah, tapi kalau bersihnya dia jam 7 pagi. Nah. Maka cukup lumayan dia menahan diri sampai terbenamnya matahari. Hari itu tidak terhitung dia berpuasa. Dan dia harus mengqadha di luar Ramadan. Golongan yang ketiga, al-kafir idza aslam. Orang kafir jika sudah masuk Islam. Nah, seperti tadi kejadiannya orang kafir masuk Islam. Pada 9 misalkan, anggap tanggal 9 Ramadan. Tapi dia mengucapkan syahadat itu mungkin ba'da zuhur misalkan. Maka sejak mengucapkan syahadat ba'da zuhur sampai maghrib, dia harus menahan diri dari makan dan minum dan apa yang menjadi larangan bagi orang berpuasa. Karena sudah masuk Islam. Golongan yang keempat, al-majnun. Idza afaqa min jununih. Orang yang gila yang sudah sadar. Nah. Maka juga seperti itu. Wasagir yablugh, anak kecil yang sudah balig. Maka semuanya tadi haruslah menahan dari sisa hari dan dia mengqadhanya. Dari beberapa golongan tadi ditambahkan satu lagi. Adalah orang yang mendapatkan kabar atau informasi bahwa hari itu sudah Ramadan. Seperti cara kedua menentukan Ramadan kan melalui informasi. Dia tidak tahu. Tadi malam cari-cari kabar, tidak tahu kalau tadi malam itu Ramadan. Tidak tahu tadi malam itu kalau sudah kelihatan hilal. Tahu-tahu ada berita besok paginya jam 8 misalkan dia ada kabar dari seorang muslim yang adil bahwa dia atau ada seseorang yang memenuhi syarat sudah melihat hilal. Maka melalui informasi tersebut dia harus menahan diri dari makan dan minum dan yang lainnya sampai terbenam matahari. Dan hari itu dia tidak terhitung puasa dan harus mengkodoknya di luar Ramadan. Mendapatkan berita terlambat. 6. Maka tentang masalah seseorang mendapatkan informasi, orang seseorang menyaksikan adanya hilal, maka tentunya prosedurnya disampaikan kepada waliul amr. Dia mungkin disumpah bahwa betulkah Anda menyaksikannya secara jujur. Maka jika itu diterima oleh waliul amr, kemudian ditetapkan dan diumumkan, maka wajib seluruh kaum muslimin di negeri itu untuk berpuasa. Nah, dan kita berpuasa mengikuti ketetapan pemerintah waliul amr. Nah, sebagaimana dinasihatkan oleh para ulama. Sebagian orang juga sering kita dengar puasa mengikuti kerajaan Saudi Arabia. Nah, mungkin sebagian kita juga seperti itu dulu. Tetapi melalui nasihat para ulama, tetap jika Saudi puasa lebih dulu beda sehari dengan negeri ini, tetap kita mengikuti puasanya pemerintah kita. Nah, sebagaimana kata Rasulullah SAW, sumu yaumata sumun, berpuasalah kalian sebagaimana mereka. Sebagaimana mereka berpuasa. Sebagaimana mereka secara serentak melakukan puasa. Demikian pula memasuki satu Syawal. Masih ada waktu beberapa menit. Kita lanjutkan menuju bab yang berikutnya. Tentang sunnahnya untuk sahur. Berdasarkan apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah dari hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu keberkahan. Meninjau dari apa yang beliau sampaikan itu dalam bentuk fi'il amr. Tasahhara ya tasahharu, tasahharu, berpuasalah kalian. Maka diambil beberapa perkara di sini menunjukkan perintah untuk makan sahur. Yang kedua, apa yang tersirat menunjukkan larangan untuk meninggalkan. Larangan meninggalkan sahur. Dan yang ketiga, sahur ini sebagai ciri atau pembeda puasanya kaum muslimin dengan puasanya ahlul kitab. Sehingga ketika seseorang melakukannya, dia merasakan seperti itu. Ini perintah dan dilarang untuk meninggalkannya. Dan ini pembedanya puasanya umat Muhammad SAW dengan ahlul kitab. Sudah hampir memasuki waktu Isya. Masih ada pembahasan-pembahasan berikutnya. Kita lanjutkan insyaallah kajian esok pagi ba'dal fajar di Musalla Maryam Saleh. Adanya kajian rutin setiap Ahad di sana. Pembahasan kita pada bul mufrad, maka kita alihkan dengan pembahasan tentang masalah siam untuk kita perbanyak lagi tentang masalah-masalah siam karena waktunya sudah semakin mendekati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk berjalan di atas apa yang telah dijalani oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.